Kalau kita menjelaskan, menjabarkan sesuatu, maka dia kawal atau sorry dari Romo, bahwa saya dia memberikan rezeki siapa? Dia memberikan kebahagiaan siapa? Nah ini katanya Allah berbicara. Maksud kita itu banyak berbicara. Maka kita itu diperintahkan, dianjurkan untuk mengkam hawa nafsu kita supaya kita tidak banyak bicara. Jadi kalau itu dilanggar, jadi Allah Taala tidak senang dengan hal tersebut. Maka jadikanlah dengan itu tidak tidak. Sulungkan. Karena yang berlaku di bumi ini bukanlah kita yang menentukan. Orang kaya itu tidak menjadi kaya kecuali karena Allah. Orang yang miskin itu tidak menjadi miskin juga karena Allah. Semuanya itu syakrullah, pekerjaannya Allah, kehendak Allah. Nah maka sangat logis masuk akal sekali kalau cuma ada seorang yang banyak berbicara sehingga sampai rezeki. Nah jadi berbicara di sini yang tidak dianjurkan itu adalah berbicara dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Catat baik-baik, ucapan kita itu terbagi menjadi tiga. Ada ucapan yang sangat berfaedah, baik itu dengan dunia kita atau kaitan dengan akhirat kita. Jadi silakan kita berbicara banyak dalam hal ini, silakan, tapi yang terjadi karena ucapan itu berangkatnya itu dari sebuah organ tubuh yang tidak mempunyai sebuah kelebihan. Kalau lurus, maka dia suruh, tidak bisa berbicara. Apa itu? Lidah. Lidah itu bentuknya lengkengan. Tapi kalau dia lebih lurus, maka dia bisa berbicara. Atau misalnya cadel yang keluar itu orang saja. Artinya apa? Lidah itu licin. Lidah itu kayak jeruk. Lidah itu fleksibel. Lidah itu sangat licin. Karena apa? Lidah itu bisa memprosokkan, menjurumuskan seorang manusia dengan kata-kata yang diucapkannya. Ini dia tidak sadar ucapan itu. Nah, jadi kalau terutama baik, termasuk atau dalam satu ucapan itu baik, artinya baik itu ini faedah didapatkan untuk dirinya atau untuk orang yang mendengarnya terkait dengan dunianya maupun akhiratnya. Silakan, tapi hati-hati karena ucapan itu dia kita pegang. Memang yang mengontrol kita berbicara itu adalah hati, tapi memang dasar manusia itu suka berbicara. Kalau ciptakan itu manusia itu senang berbicara, tidak senang diam, tidak senang mendengar. Sehingga kalau terumpama kita tidak berhati-hati di dalam ucapan yang kita ucapkan, bisa jadi hari-hari sudah kita bisa belajar kepada beberapa pejabat publik. Jadi itu salah bicaranya. Bahkan dia tidak bermaksud berbicara seperti itu, tapi karena dia termakan dengan ucapan yang tersebut. Jadi banyak orang yang diam justru diamnya itu menjadikan orang lain itu kagum kepadanya. Tapi kalau berbicara, tidak terkontrol ucapannya sehingga menjadi malapetaka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ucapan itu berbahaya, baik dunia maupun akhirat. Jadi jelas ya, artinya berguna, berfaedah dunia akhirat itu jelas. Berfaedah dengan dunianya misalnya apa? Kita berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang mencari atau membuka usaha tanpa niat yang baik, itu dunia. Faedah dunia, bukan faedah akhirat. Kalau faedah akhirat, kalau kita berusaha kita harus pahala. Misalnya apa? Sambal lalu, hari muka. Yang kedua, justru membahayakan dunia kita atau akhirat kita. justru membahayakan dunia kita atau akhirat kita. Nah, yang kalau jadi ini stop. Baik itu ucapan yang berdosa, mengandung dosa, ucapan yang menyebabkan kita rugi. Nah, ini jangan berbicara hal maupun yang berbicara. Kenapa? Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wala turku aydiyakum ila dosa." Dalam hal apapun terkait dengan apapun. Yang ketiga, ucap apa yang kita membayarkan kita punya ada banyak. Kata dari pertama sedikit, kata dari kedua sedikit, kata dari pertama sedikit karena apa? Itu tidak berkesan. Kata dari kedua sedikit karena kita mempunyai penghalang melancar yang empat itu. Dan yang ketiga, yang ketiga ini yang banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang ucapan yang tidak berfaedah baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya Pak, berbicara tentang polisi. Kalau dia seorang awam, yang ngerti apa-apa, ucapannya tidak berarti, ucapannya itu tidak mempunyai, ucapannya itu tidak ada pengaruhnya, berapa yang bicara masalah apa sosial sekarang ini, tapi dia tidak bisa berubah apa-apa, dia bisa berubahnya. Berbicara tentang pembangunan, berbicara tentang pilkada, dengan hubungan sama kita ya, tidak ada anjuran, tidak ada imbauan, tidak ada larangan, pilkada, imbauan, tidak ada masalah. Sebenarnya setiap orang muslim, pemilih, pemimpin, muslim itu faedah, maka itu akan masuk dan dimungkan. Tapi tidak ada bedanya, kalau gimana nih apa, DKI misalnya, pertemuannya gimana sebagainya. Tapi buat apa bicara semacam itu, tidak ada bedanya. Karena kita bukan tidak berperan di situ dan tidak berpengaruh di situ. Nah, sebagian ini, itu bahannya sekali. Justru yang mendominasi ucapan-ucapan kita itu termasuk kategori pikiran. Jadi hati-hati. Nah, jadi setiap ucapan yang tidak berguna dan tidak berbahaya, ini banyak mengelabungi manusia. Mengelabungi dari siapa? Mengelabungi itu dari segi niatnya. Mengelabungi itu dari segi kelalaiannya. Apa sih maksudnya? Setan itu menjerumuskan kita untuk berbicara dan yang tidak ada perbedaan. Jadi banyak terjadi perbedaan itu berbicara yang tidak ada perbedaan itu berbicara tentang orang lain, tapi bukan riba. Berbicara tentang orang kita dulu, tapi bukan dosa. Berbicara tentang apa misalnya mall. Berbicara tentang rekreasi, tempat rekreasi. Berbicara tentang perjalanan. Apa niat-niat yang baik dan bukan suatu percakapan yang sifatnya dosa. Nah, kenapa sih? Kereta itu menjelaskan kita di dalam ucapan-ucapan yang seperti ini. Tadi kan sudah dikatakan, ucapan yang baik sedikit, kenapa? Kereta melarang. Ucapan yang membahayakan kita sedikit, kenapa? Kita yang menghalang. Dan ucapan yang tidak terkontrol daripada manusia itu adalah ucapan yang tidak berbahaya, juga tidak berbahaya, itu banyak. Nah, kenapa? Dan saya kan juga, tapi sebabnya apa? Wadahnya apa? Pintunya apa? Kenapa saya itu masuk dari segi itu? Ketahui lah, bahwa ternyata itu menginginkan dari kita semuanya itu menghabiskan, menghilangkan waktu yang sangat berharga sehingga tidak diisi dengan kebaikan, itu maksudnya. Jadi tidak. Jadi waktu yang kita miliki itu lebih berharga daripada dunia dan dunia semua. Sekarang dibuat ngobrol kalau ya kalau tidak saat itu bicara kalau tidak berhenti bicara tidak ada faedahnya. Akhirnya mereka tinggal kan itu saya tahu dia mau Iya, bukan rutin kan aja. Bukan rutin kita ngobrol macam itu. Tapi kalau kita ngobrol aja, musyawarah biasa. Tapi kalau kita menjelaskan kepada yang itu, ya. Kalau seumpama ada sesuatu diskusi, jadi ada bedanya. Dan yang kita harus berangkat. Karena kalau kita tahu, ini adalah suatu tipuan dari masyarakat yang akan menghasilkan waktu-waktu kita. Hal itu seperti itu. Itu tipuannya seorang mohon. Nah, dari waktu yang saja, tidak enak. Kalau kita berdua nanti kita akan kemudian lagi. Kalau kita berdua nanti kita akan berpakanan lagi. Kalau kita tidak berdua, kalau kita berdua nanti orang itu marah kepada aku. Misalnya, nah, ekoran itu namanya mudah, apa, mudah anak. Selesai itu. Apa itu mudah anak? Mengorbankan dunianya, mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Nggak peduli ya, apakah dosa yang didapatkan yang penting dunia dapat. Sebaliknya, yang baik adalah mudharat. Apa itu mudharat? Mudharat itu mengorbankan dunianya untuk meraih akhiratnya. Nah, seperti apa? Supaya orang itu mau ikut perintahku, aku ambil uang, aku dan hadiah bagi dia. Rugi dia dunianya, tapi tujuan itu supaya dia ikut kita. Nah, itu namanya mudharat. Mudharat itu pekerjaannya Nabi, pekerjaannya Rasul, pekerjaannya para wali, pekerjaannya para soleh, dan pekerjaannya para mukmin. Mudah-mudahan pekerjaannya munafik. Nah, jadi yang kita gak enak, waktunya melalui, kamu melalui. Artinya yang muka, nah yang muka, berarti terakhir. Nah, inilah hidup, dan sekarang kalau kita tidak tegak, kita akan celaka, kita akan menjadi korban, kita akan dimangsa, kita akan dipaksa. Tapi tegak itu bukan terkapa, tegak sebagai sendiri. Nah, ini majlis tidak baik, bahkan menjadi dosa, silakan. Ini majlis yang baik, bahkan menjadi pahala, terkapa. Tidak perlu dianggap orang. Kenapa orang sekarang tidak bisa jadikan sebuah barometer, sebuah patokan, sebuah patokan, sebuah mata kita? Karena orang sekarang itu kebanyakan bukan orang-orang yang mendukung kita untuk kebaikan, tapi baliknya. Dengan dasar dengan syarat, jangan sampai kita susun. Tapi umumnya manusia seperti itu. Manusia sekarang itu, kalau orang itu baik, mereka suka. Karena mereka bukannya itu, kita harus mereka. Kalau orang kaya itu melihat ada wanita muslimah pakai kajal, mereka suka. Mereka pengennya yang pakai kajal itu tidak pakai jilbab. Supaya apa? Supaya orang lain tidak membicarakannya. Bukan membicarakan dia, membicarakan yang ngomong itu. Dia tidak suka itu. Dan nanti balik-balik dan itu Masya Allah ya. Yaitu kalau misalnya yang pakai kajal dan kondor sebaliknya. Sementara yang enggak pakai kajal, dan dia berharap supaya pakai kajal itu dapatkan pakai jilbab seperti dia. Apa harapannya dia? Harapannya itu supaya enggak ada orang yang marah beda ya sama bulan itu yang enggak pakai kajal, enggak pakai jilbab lagi. Berapa dosanya? Dia enggak mau dimuliakan supaya itu. Itu loh, sifatnya orang sekarang seperti itu. Ada orang yang tidak sholat, dia berharap orang yang sholat itu tidak sholat. Itu umumnya orang sekarang seperti itu. Nah, apa-apa kita? Tuh, kita harus menjaga hati kita. Karena lagi itu adalah tasaran juga ujiannya Allah terhadap kita. Satu di antara kita dengan yang lainnya merupakan sebuah ujian dan kesalahan bagi kita, bagi kesalahan itu. Oleh karena itu, pahami ternyata di situ ada kalbi itu ilmi tipuan istrinya sangat salah dan sangat rentan. Ini perbedaannya, tapi kita jangan mau. Walaupun kita akui iblis setan itu pintar, tapi kita harus lebih pintar. Walaupun iblis setan itu hanya bukan cuma tiga, tapi ribuan, tapi kita harus lebih pintar. Jangan mau kita ribuan-ribuan ini. Karena itu sudah jelas, nanti setan itu akan mengolok-olok kita. Setan itu akan melepaskan diri daripada apa yang telah dilakukan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang paling paling berbeda siapa? Setan. Orang yang mengajarkan seorang itu berbeda siapa? Orang yang tidak pandai menerapkan janji siapa? Jadi dia itu sudah menjerumuskan orang lain untuk berdosa, setelah kita berdosa, dia tidak mau menjawab. Itu berdia setan. Itu masalahnya, setan itu cuma bisa mengajar, tidak punya kekuatan, tidak punya modal. Tapi hawa nafsu kita yang digunakan dari Tuhan. Setan itu cuma mengajar. Setan itu rupanya jelek. Kalau contohnya ada orang yang jelek mukanya, setan itu jelek lagi. Jadi apa? Setan itu jelek. Kita tahu ya, misalnya kumpul sama orang yang jelek, banget menakutkan, pagi malam-malam gitu. Nah, setan itu jelek lagi ya. Nah, pokoknya bentuknya itu nggak keluar. Setelah dulunya itu tampan, suci, bersih, karena dia berlanggar kepada Allah, bermaksud hanya jelek. Nah, itu aja kita kita marah dia jelek. Saya ambil. Nah, ini lagi ya. Kenapa kita mungkin komitmen hidup ini adalah sebuah kesempatan yang harus dilaksanakan dengan perjuangan, dan setiap perjuangan itu harus ada. Jadi kalau kita pinter dan ngomong gitu nanti katanya malu. Emang kalau kita malu apa? Dia bisa lupa nama apa? Dia itu harus begitu. Cuma dia dendam karena dia marah kepada para guru-guru, para ahli ulama, akhirnya dia masuk lewat istrinya. Dibikin nama salah, atau istrinya dengan suaminya. Gak berhasil, masuk lewat anak-anaknya. Dibikinlah susah di guru ini, di ahli ini. Karena dia berdendam kebanyakannya. Gak berhasil masuk lewat surut gitu. Jadi kalau dia gak bisa masuk langsung, maka dia masuk dari sekitarnya. Seperti yang kita lihat, bagaimana cerita-cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah ceritakan kepada kalian semuanya sebagai cerita. Di dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi, tapi punya istri yang tidak baik. Ada ceritanya orang soleh, tapi punya istri yang tidak baik. Itu kenapa? Dengan cerita itu. Tapi kita tak peduli. Kita peduli. Jadi kita terus. Bahwasanya setan itu sebenarnya iri kepada kita, dengki kepada kita, dan benci. Tidak ada orang yang benci, tidak ada yang memusuhi kita, kemudian dia memberikan sebuah arahan yang baik, sebuah penjelasan yang baik, sebuah penjelasan yang baik, yang memberitakan kita untuk supaya dalam pahala itu tidak ada ceritanya. Dari zaman alif sampai apa terakhir, ya itu tidak ada ceritanya. Nah, ada musuh-musuh itu senang kalau dia musuhnya sedih. Musuh itu senang kalau dia musuhnya itu tersara, hidupnya gak bahagia, dia senang. Tapi kalau kita itu tidak banyak setan pun kita tampak, aku bahagia kok, aku senang kok. Nah, dia itu khawat. Kalau dia khawat, Allah ridho. Kalau Allah ridho, siapa yang bisa mencelakai kita? Walaupun setan, gak bisa. Nah, jadi saya takut, nanti ya, kalau mau kasih tanpa rasa, nanti dia balas dendam sama kita. Ya, takut. Kalau semua kita nggak baik sama orang itu, nanti kita bisa baik sama orang itu. Kalau kita nggak baik sama orang itu, nanti kita akan dia ya, takut. Kenapa? Dari kita sampai semua itu, dari kita Allah. Yang penting itu usaha untuk bakal-bakal itu semuanya berdasarkan, berlandaskan kepada Allah, kepada Allah. Jadi ada di tengah-tengah semuanya. Oleh karena ada Al-Quran, Allah menyebutkan sesuai motivasi untuk kita. Gulillah Sunnah Allah Allah Allah, rumahnya Allah. Lalu kita jalan. Kita melihat mereka itu dalam keadaan main-main. Apa dia main-main? Serius dia main-main. Kita telah mempermainkan dirinya dengan menggoda kita, membeli kita. Kenapa kita tahu ya? Kalau kita bisa dipermainkan, aku tahu itu adalah permainan saya. Seperti ceritanya siapa? Ceritanya Habib Wali. Namanya Habib Muhammad Jamal Ulai. Habib Muhammad Jamal Ulai itu datuknya para saya dari kalangan Baharus, Jamal Ulai, Sri, Habib Al-Jumai, dan yang sebalik. Habib Muhammad Jamal Ulai ini, dia dikatakan Jamal Ulai. Karena dia monster bagus malam hari, karena tidur malam. Apa yang dilakukan? Dia hancur dapur. Paling nikmat dan nikmat, paling senangnya kesenangan yang disenangi oleh diri itu adalah oleh Tuhan. Tapi tadi itu beda-beda itu tidak paham. Dari sakit-sakit yang beda-beda sampai ada tubuh yang tidak paham. Tapi sudah mau keluar tubuhnya baru diingatkan. Kita kan beda. Dari senangnya tidur tapi tidak paham. Tubuh tidak akan keluar. Nah ini dia. Cuma di sana. Kalau sudah mereka kuat itu dia lupa jalannya. Sama seperti kita. Kalau kita lima jatah lupa jalannya. Kalau kita lagi ke mall lupa jalannya. Ini dia wujud. Subhanallah, kadang-kadang itu dari saking butuhnya dia itu baca kadang sampai air liurnya itu keluar. Itu sama mulai itu diambil karena ada barang kajian mata. Subhanallah, mati itu lupa aja kalau mati. Itu dia. Suatu waktu ada seorang murid yang dia mau berkhidmat kepadanya dalam bentuk khidmat itu terkali menyucikan baju. Setiap hari itu mengambilkan air untuknya. Setiap hari itu menyiapkan batu istinjanya. Setiap hari itu memijatnya. Setiap hari menyiapkan sandalnya. Setiap hari melipat baju-bajunya. Bagaimana? Khidmat semuanya dilaksanakan. 15 tahun lama sampai datanglah seorang wanita Saudi-Arabia yang begitu dia datang ke rumah Habib Muhammad bin Abdullah itu, kok melihat orang itu, maka dia bisik-bisik karena Habib Muhammad bin Abdullah dia bilang, tahu gak siapa itu setan? Aku ada yang mau aku gak tahu dia dulu. Cuma aku jadikan dia dari pengetahuan saya. Jadi 15 tahun setan itu menyerupai manusia untuk supaya menggoda dan menjerumuskan Nabi Muhammad dengan dia berhikmah dan sebagainya. Muhammad tahu dari awal sudah tahu, cuma dia berpura-pura tidak tahu. Akhirnya benar-benar setan itu berpura-pura ngajarnya. Alhamdulillah, masalah pembela aku. Nah, jadi kata Allah, lalu ternyata mereka mau begitu pak, silahkan, tidak ada bedanya semuanya. Mau mengalur tidur ini, tidak ada bedanya semuanya. Terakhir yang terbukti itu adalah Allah. Yang berguna itu adalah Allah. Yang berpengaruh itu adalah Allah. Yang melakukan segala keadaan itu adalah yang menjadi di dunia itu dan keadaan. Nah, jadi tak, salah satunya jalan sederhana, tidak ada perlibatan. Urusan jodoh, Allah. Urusan ilmu, Allah. Urusan kesusahan, Allah. Urusan masalah, Allah. Ada tidak lupa ini. Maka ya kan Allah Ta'ala berfirman dalam deskripsinya, yang sengaja untuk ini pada wahai banyak ada, dan dia aku tidak ada untukmu. Itu kata-kata luar biasa. Wahai banyak ada, dan dia aku. Karena sesungguhnya adanya aku ini untukmu. In kalas dan dia wajah dan kalau kamu dari aku ada. Kamu dapatkan aku. Wahai ikut dan dia ikut juga. Wah, kata kamu kaya. Tapi kalau kamu tidak dari aku, kamu tidak akan dapatkan aku. Dan kamu tidak akan melakukan kebaikan itu sekali dua hari dan aku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan dilanjutkan ya Allah? Terlalu kali kita sebenarnya tidak ada di situ. Tapi lahir tadi kan sebenarnya kan kalian tadi yang masuk Hoyali mana di tempat sama Hoyali itu. Apa yang kalian lakukan? Kalau saya katakan, ayo tadi sebenarnya Ustaz kali, kali itu jalan ke sana, sini, kali di Kemal, kali di Kamal, kali di Bolangan, kali di Kamal, kali di mana-mana itu kan. Pertanyaan adalah, siapa bisa cari Allah? Ada yang umumnya 20, ada yang 18, 16. Bisa cari Allah? Bisa cari Allah? Itu intinya ibadah. Intinya ibadah itu adalah, bisa cari Allah. Yang tidak ada, terus apa anda? Saya laku, aku ada semua. Cuma cari. Allah sudah mau buka pintu, cari aku. Daripada neraka-Nya. Adalah hadirnya. Boleh-boleh niat. Ya. Sorry. Awalnya. Sorry. Sorry. Sorry.